Mitra bisnis, dalam beberapa minggu terakhir, publik disuguhi fenomena terungkapnya mafia pajak dan mafia hukum yang beritanya berhasil mengalihkan perhatian publik dari skandal yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Wikian Gi, berbagai penyelewengan yang terjadi dalam kasus mafia pajak dan hukum sebenarnya telah diulas lengkap dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis oleh Wikian Gi beberapa tahun yang lalu. Untuk membahas sebagian isi dari buku pemberantasan korupsi itu, segera kita temui Wikian Gi. Pak Wik, salah satu poin dari langkah pemberantasan korupsi yang Bapak tulis adalah dilakukannya perampingan jumlah PNS dengan pola PHK massal. Lantas apakah ini sama dengan konsep penghilangan satu generasi untuk memberantas korupsi? Sebetulnya tidak. Yang saya artikan, saya tidak tahu model sana itu model seperti apa, penghapusan satu generasi itu. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar itu. Akan tetapi kalau yang ditanya saya bagaimana PHK massal segala, iya, tapi PHK massalnya kan manusiawi. Jadi yang tidak dibutuhkan itu di PHK tapi dengan pesangon yang memadai. Jadi sama seperti yang Bapak tawarkan dalam tulisan Bapak tentang platform presiden ya Pak Kwik? Iya, itu sebetulnya inti karena aspek pemberantasan korupsi saya ambil ringkasannya seperti yang saya katakan dulu beberapa pointers itu. Sebelum ini Bapak mengatakan korupsi sudah mendarah daging. Lantas apakah hukuman mati masih akan efektif mencegah terjadinya korupsi Pak Kwik? Ya, tapi kalau hukumannya mati dan konsisten dan diktatorial caranya, Ya, lama-lama bisa, oleh karena mendarah daging itu kan cuma tidak rahasia kan. Kalau dikatakan mendarah daging itu kan seperti kiasan gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak bisa bahwa itu dikatakan tidak mungkin diberantas, tidak begitu, oleh karena pengalaman negara-negara lain dalam sejarah juga sangat banyak, termasuk Eropa sendiri yang pokoknya negara yang dianggap sebagai negara yang sangat beradab dan sangat maju, itu dulu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ya kita jangan jauh-jauh dah, kita lihat Singapura saja. 69 sebelum itu kan luar biasa korupsinya. Tapi Pak, bukankah Singapura tidak menghukum mati para korupturnya? Dia tidak menghukum, karena Singapura tidak mengenal hukuman mati untuk korupsi. Ya, tapi hukumannya berat sekali, panjang-panjang. Untuk jumlah kecil dihukum berat sekali. Nah, saat ini DPR sendiri telah menyatakan akan membahas aturan hukuman mati bagi para koruptor. Apa pendapat Bapak? Iya, oke, bagus. Akan tetapi lagi-lagi satu paket ya. Jangan ceplok-ceplok gitu. Demikian Wikian Gi. Saya Dinda Natasha.